Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum misanin la yaumiddin amma ba'd. Wadfilah rahimaniallahu wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajari kitab Fathul Qorib al-Mujib syarah matan ghoyah wa taqrib. Kita masih di kitab usholah. Di pertemuan yang ke-41 ya, membahas tentang niat. Tentang niat dalam sholat berjamaah. Ya, ini masih di bab sholat berjamaah. Ya, kemarin kita sebutkan, kita ulangi. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa yajibu alal ma'mumi an yanwiya al-i'timam. Bismillah. Wa yajibu 'alal ma'mumi an yanwiya al-i'timam awil yaqtida bil imami. Wala yajibu ta'yinuhu bal yakfi al-iqtida'u bil hadiri wa illam ya'rifhu. Ya, kita ulangi, kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya makmum harus punya niat menjadi makmum. Ya. Harus niat menjadi makmum. Dan ini termasuk kewajiban menyebutkan atau memunculkan unsur unsur bermakmum. Ya. Ya. Ya, sebelumnya sudah kita bahas, niat itu kalau untuk sholat fardu ada tiga, yaitu fi'il sholat, atau qasdu fi'lil, qasdul fi'li, yaitu diwakili dengan kata-kata usolli, kemudian fardiyah, fardho, kemudian ta'yin, menentukan apa sholatnya, yaitu misal zuhur, asar, dan seterusnya. Nah, tapi kalau dia jadi makmum, ditambah satu lagi, yaitu niat makmum. Niat menjadi makmum. Jika dia tidak, kita baca sedikit tambahan dari hasil bajuri. Jika dia tidak niat menjadi makmum, maka sholatnya teranggap munfarid. Kecuali sholat Jumat. Ya, kalau sholat Jumat dan niat makmum, maka tidak sah sholatnya karena tidak bisa jatuh menjadi munfarid. Karena sholat Jumat tidak ada yang munfarid. Ya, sholat Jumat harus berjamaah. Berbeda dengan selain sholat Jumat, maka bisa menjadi munfarid. Jika dia tidak berniat menjadi makmum, maka jatuhnya adalah sholat munfarid. Ya, kenapa diwajibkan niat menjadi makmum? Ya, karena dia mengikuti imam, seperti itu. Jadi apa? Mengikuti imam. Lil mutaba'ah. Karena dia mengikuti imam. Kemudian di hasil bajuri disebutkan, tadi sudah kita sebutkan kalau tidak niat menjadi makmum, jatuh menjadi munfarid. Nah, tapi masalahnya kalau dia sampai mengikuti gerakan imam, ya, kita baca ibarahnya, Kalau yang punya bisa dibuka, ya. Kalau tidak punya ya disimak dulu. Walau taba'a fi fi'lin walau wahidan. Seandainya seorang makmum taba'a mengikuti imam fi fi'lin walau wahidan dalam satu gerakan perbuatan dalam sholat walaupun satu saja. Au salam. Au salamin au fi salamin. Ba'dan tidhori. Ba'dan tidhorin kasirin. Setelah dia menunggu dalam waktu yang lama. Lil mutaba'ati. Walam yanwi haziniyah. Walam yanwi haziniyata. Au syakka fiha batolat sholatuhu. Ya. Kalau si makmum ini mengikuti gerakan imam, perbuatan imam, ya, atau dia salam, salam setelah menunggu lama untuk mengikuti imam, padahal dia tidak niat menjadi makmum, atau dia ragu-ragu, au syakka fiha batalat sholatuhu. Alasannya karena, ya, li'annahu rabatoha ala solatin wairihi bila rabitin bainahuma mutayakinin. Karena dia Pak, mengikatkan solatnya kepada solat orang lain tanpa rabit di antara keduanya secara yakin. Ya, seorang menjadi makmum itu kalau mengikuti gerakannya imam, berarti dia mengikatkan sholatnya pada sholatnya imam. Lah mengikatkan sholatnya itu dengan apa ikatan? Dengan niatnya. Jadi kalau dia mengikatkan sholatnya dengan makmum, yaitu di dalam artian dia mengikuti, mengikatkan sholatnya makmum dengan imam, dalam artian dia mengikuti gerakan imam, itu namanya mengikatkan sholatnya makmum pada sholatnya imam. Ini harus diikat dengan apa? Dengan niat. Maksudnya seperti itu. Dengan niat yang yakin. Ya, kalau tidak ada pengikatnya, enggak boleh dia mengikuti imam. Maksudnya seperti itu. Sehingga tadi, seandainya dia mengikuti, yaitu imam, satu gerakan saja. Atau dia salamnya itu nunggu salamnya imam. Ditunggu. Karena ingin mengikuti imam, menunggunya lama, maka batal sholatnya. Salam itu kan ucapan. Ya, kemudian bihilafi ma lau taba'a fi qaulin ghairi salam. Beda halnya jika dia mengikuti rukun yang bentuknya ucapan yaitu selain salam. Ya, itu enggak apa-apa. Au min ghairi intizarin atau tanpa menunggu salamnya imamnya salam dia salam. Artinya dia memang tidak ada menunggunya. Ya. Ya pas bareng itu pas apa beriringan. Aubatan tidurin yasirin, aukasirin la lil mutabah. Atau dia setelah menunggu apa sebentar atau lama, tapi dia tidak bermaksud mutabah maka tidak mengapa. Jadi kalau dia enggak niat menjadi makmum, ya, intinya adalah dia tidak boleh mengikuti imam. Kemudian dia tidak niat makmum, kok dia rukuk nunggu imam. Oh, imam belum rukuk, ya tunggu dulu, lama. Ini tidak boleh. Batal nanti kalau gitu. Nah, kemudian tadi, dia apa? Salamnya nunggu imam. Ya. Nunggu dulu. Nah, imam belum salam, dia tidak salam. Padahal dia tidak niat, nah ini batal. Tidak batal kalau dia memang ya tidak mengikuti imam. Atau dia pengerjaannya setelah imam, nah, dan waktunya sebentar. Ya. Artinya sebentar ya memang dia nggak nunggu lama gitu. Jadi memang dia sudah selesai, kemudian imam selesai, kemudian dia baru melakukan misalnya tadi salam ataupun yang lain. Tadi gerakannya. Pokoknya kalau gerakannya itu dia mengikuti imam ya satu saja gitu. Walau taba'a fi'lin walau wahidan. Ya, tadi di situ disebutkan ya. Maka di sini kuncinya adalah kalau dia tidak niat kok mengikuti imam, ya, mengikuti gerakan batal. Atau dia salamnya nunggu imam, ya. Salamnya kan ucapan. Kalau tadi gerakan, gerakan ikuti satu batal. Atau rukun ucapan berupa salam, dia salam nunggu imam, nunggunya lama. Tunggu dulu imam belum salam, tunggu dia menunggu, ya batal. Karena dia apa? Tidak niat menjadi makmum. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau makmumnya niat di tengah-tengah sholat? Ya. Di Hasyiah Al-Bajri disebutkan, walau nawa al-ma'mumu al-ihtimama fi asna'i sholatihi soha ma'al karohati. Jika seorang makmum niat menjadi makmum di tengah-tengah sholat, sah sholatnya tapi makruh. Wala tahsulullahu fadilatul jama'ah. Dan dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Nah, kemudian dia tetap wajib mengikuti gerakan imam karena dia telah niat. Jadi kalau niat jadi makmum di tengah-tengah sholat, nah di sini disebutkan sah tapi makruh dan tidak mendapatkan pahala berjamaah. Allahu a'lam. Ya, wa yajibu 'alal ma'mumi an yanwiya al-ihtimama, ya, niat ihtimam jadi imam. awil iqtida'a bil imam atau mengikuti imam. Ya, misalnya dia makmuman gitu ya. Usali misalnya fardhu dzuhri makmuman. Nah, tambahi makmuman atau jama'atan. Ya, intinya dalam hati ada seperti itu. Ya, kalau diucapkan ada kata-kata makmuman atau jama'atan. Wala yajibu ta'yinuhu, kata pensyarah Ibnu Qasim Al-Ghazi, wala yajibu ta'yinuhu, tidak ada kewajiban menta'yin. Maksudnya adalah imamnya siapa? Zaid atau Amr gitu. Ya, tidak ada kewajiban itu. Pokoknya dia menjadi makmum gitu. Bal yakfi al-iqtida'u bil hadiri wa illam ya'rifu, akan tapi atau bahkan cukup untuk niat menjadi makmumnya dari orang yang menjadi imam di depannya. Wa illam ya'rifu, meskipun dia tidak kenal siapa nama imam tersebut. Ya, kalau harus kenal repot juga ya. Imamnya siapa namanya. Tapi dia harus menjadi niat menjadi makmum, makmumnya dari imam yang ada di depannya itu. Itu maksudnya bil hadir. Nah, sekarang kalau dia menta'in, fa in ayyanahu wa akhta'a. Jika dia menta'in, saya menta'innya. Saya niat jadi untuk berimam pada Zaid. Ternyata Amr kan Zaid, ya kan, ini ditakyin, ya, batalat sholatuhu, sholatnya batal, bukan jemaahnya, sholatnya gitu, sholatnya yang batal ya. Alasannya dia apa? Mengikatkan sholatnya kepada orang yang tidak sholat. Amr tidak sholat, diikutkan pada Amr bagaimana kan gitu, maksudnya seperti itu, sehingga batal sholatnya. Illa kecuali ini domat ilahi isyaratun, kecuali dia ditambahkan dengan isyarah, tunjuk. Faqaulihi, seperti perkataannya, nawaitul iqtida'a bi zaitin haza, ada hazanya itu. Wabana amran fatasihu, ternyata adalah Amr, maka sah, karena ada hazanya tadi. Haza ini orang yang berdiri di depan saya, itu maksudnya. Ini dia, gitu. Zaid ini, gitu. Oh ternyata Amr, oh enggak apa-apa, masih sah kalau ditambah haza. Karena ini haza itu menguatkan tadi, robitnya ke ini, orangnya ini, walaupun salah nama. Tapi kalau tidak tambah haza, salah, maka ya, batal sholatnya. Jadi dalam hatinya itu ada dia ada menunjuk ya, menunjuk. Ya, jadi dia ada niat pada Zaid hadza atau pada Zaid yang ada di mihrab. Ya. Dengan berkeyakinan itu Zaid. Nah, ini karena dia sudah mengikatkan sholatnya pada orang yang sholat di situ, meskipun salah nama. Beda dengan tadi yang tidak ada hadanya. Kemudian untuk imam bagaimana dunal imam tanpa imam ini mas ini kaitannya dengan matan yaitu wajibu alal makmum an yanwiya alik imam. Nah, kalau imam harusnya menjadi imam enggak dunal imam imam tidak ada kewajiban. Fala yajibu fi sihatil yaqtida'i bihi fi hoiril jumu'ati niatul imamati bal hiya mustahabbatun fi haqihi. Fa'ilam yanwi fasolatuhu furoda. Tidak ada kewajiban bagi imam untuk sahnya iktidak berjamaah atau mengikuti dia selain sholat Jumat. Ya. Selain sholat Jumat tidak ada kewajiban niat menjadi imam. Ya. Tapi kalau sholat Jumat ya harus niat menjadi imam. Kalau enggak ya sholat Jumat enggak ada munfarid, nah, tidak sah. Bal hiya mustahabatun fi haqihi. Niat menjadi imam itu hukumnya mustahab saja bagi dia. Fa ilam yanwi jika tidak dia si imam tidak niat menjadi imam, fa sholatuhu furada. Sholatnya terhitung munfarid. Terhitung apa? Munfarid kecuali sholat Jumat maka tidak sah karena sholat Jumat tidak bisa munfarid. Nah ini kalau jadi imam lebih apa? Lebih ringan kalau kita lihat kalau imam itu kan tadi jatuhnya ini kalau imam di sini jatuh menjadi munfarid dan dia tidak ada ikatan sama apa sama siapapun gerakannya biasa saja pokoknya jatuh menjadi munfarid beda dengan makmum makmum nggak niat menjadi makmum ini repot ya nggak boleh dia ikuti imam gitu. Kalau ikuti imam batal. Kalau imam nggak niat menjadi imam, ya pokoknya sholat aja jatuh menjadi munfarid. Jadi kalau imam lebih ringan dia lupa nggak niat menjadi imam ya tetap sah jatuhnya munfarid. Kalau makmum sah kalau dia tidak ngikuti. Kalau ngikuti ya berarti batal sholatnya. Jadi kalau imam agar mendapatkan pahala berjamaah, ya harus niat menjadi imam. Bagaimana kalau imam niat menjadi imam di tengah-tengah sholatnya, maka dia mendapatkan pahala berjamaah sejak niatnya tersebut dan hukumnya tidak makruh. Beda dengan makmum tadi. Makmum lebih repot dalam hari ini ya. Masalah apa niat. Ya kita lihat di sini kenapa urusannya jadi rumit seperti ini ya. Ya memang demikian. Ya kita juga cuman mengikuti apa yang disebutkan para fuqaha ya. Seperti itu. Sehingga dimaklumi kalau mereka mengatakan disunahkan untuk apa? Talafu tadi. Ya, karena repotnya apa? Konsekuensi dari tidak niat ini. Ini sangat repot kalau memang garis-garisnya apa aturannya memang seperti ini. Dan ini pendapat yang muktabar, ya para fuqaha mengatakan seperti itu ya, bukan pendapat yang nyeleneh, bukan menyulitkan. Memang ini ada dasarnya seperti itu. Mereka menggariskan seperti ini, tentu mereka tidak istilahnya bermaksud menyulitkan ya, tidak demikian. Karena memang ini semua ada dasarnya mereka berijtihad seperti ini. Ya, tadi disebutkan kalau untuk sholat Jumat wajib niat menjadi imam. Kemudian selain sholat Jumat, yang wajibnya menjadi imam adalah mengulang sholat. Kalau mengulang sholat itu kan secara berjamaah. Kemudian juga ketika jamak takdim saat karena hujan. Kemudian sholat yang dinazarkan untuk berjamaah. Ini sama seperti sholat Jumat, harus niat menjadi imam. Baik. Kita lanjutkan. Wa yajuzu an ya'tama al-huru bil 'abdi wal balighu bil murahiqi. Maka boleh orang merdeka ya bermakmum pada budak. Kemudian boleh juga balik itu bermakmum pada murahik. Murahik adalah orang yang anak tamyiz sudah mendekati balik. Ya. Mungkin usia-usia kelas 1 SMP kalau di tempat kita ya. Sekitar itu. Ya. Intinya dia mendekati tamyiz. Afan, mendekati balik. Tamyiz mendekati balik namanya murahik. Artinya ini dalam mazhab Syafi'i sah. Belum balik jadi imam sah. Yang disebutkan wal baligu bil murahiqi. Kan tapi untuk yang balik awal lebih lebih utama kalau yang mengimami sudah balik. Dalam mazhab lain tidak sah ya. Tidak sah ya. Seingat anak tiga mazhab yang lain mengatakan tidak sah. Bahasanya orang yang belum balik kok jadi imam itu enggak sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i sah. Amma sofiyu wairul mumayizi fala yasihu al-iqtida'u bihi. Adapun anak kecil yang belum tamyiz tidak sah. Kemudian mengikuti sholatnya. Tidak sah dia menjadi imam. Ya, misalnya 6 tahun. Ya. Kemudian dia jadi imam. Nah ini enggak sah. Enggak boleh. Karena anak belum tamyiz itu ibadahnya tidak sah. Ya, secara umum seperti itu. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin. Tidak sah selaki-laki, golongan laki-laki bermakmum pada perempuan. Imamnya perempuan, tidak sah. Wala bi khunsa muskilin. Tidak sah pula bermakmum pada khunsa muskil. Wala khunsa muskilnya jadi imam, laki-laki jadi makmum, tidak sah. Wala khunsa muskilin bimro'atin. Tidak sah pula khunsa muskil jadi makmum bimro'atin imamnya perempuan. Wala bimuskilin, tidak pula khunsa muskil bermakmum pada khunsa muskil. Ya, jadi ada berapa ini? ya tadi laki-laki atau perempuan jadi imam, makmumnya laki-laki. Ini yang enggak sah ya, yang batal. Perempuan jadi imam, makmumnya laki-laki, batal, enggak sah. Ya, karena enggak sah perempuan mengimami laki-laki. Kemudian imamnya khunsa. Khunsa itu kan punya dua jenis kelamin. Makmumnya laki-laki, sah enggak? Tidak sah. Karena apa? Khunsa ini kemungkinan perempuan. Nah, kalau dia ternyata perempuan, pakainya, kenyataannya. Berarti dia perempuan mengimami laki-laki, sehingga tidak sah. Ya. Terus kondisi ketiga. Imamnya perempuan, makmumnya khunsa. Sah tidak? Tidak sah. Karena apa? Makmumnya yang khunsa ini bisa jadi dia wakilnya itu laki-laki. Berarti kalau wakilnya nanti laki-laki, berarti perempuan mengimami laki-laki tidak sah pula. Ya. Ini kondisi ketiga. Kondisi keempat. Imamnya khunsa, makmumnya khunsa. Tidak sah. Karena ya tadi dia jadi imam, khunsa yang jadi imam, kemungkinan dia bisa apa? Perempuan. Kalau wakilnya kenyataannya dia perempuan. Ternyata yang makmumnya wakilnya laki-laki, berarti perempuan mengimami laki-laki, maka tidak sah. Ada empat kondisi atau keadaan yang tidak sah. Kalau yang sah bagaimana? Laki-laki jadi imam, makmumnya laki-laki. Laki-laki jadi imam, makmumnya khunsa. Laki-laki jadi imam, makmumnya perempuan. Ya, berarti ini yang laki-laki semua berarti ya. Ya, imamnya kalau selama imamnya laki-laki, gitu kan? Entah itu makmumnya dia rojul laki-laki atau makmumnya khunsa atau makmumnya perempuan, maka sah. Ya. Kan gampang ini diingat-ingat. Pokoknya kalau laki-laki sah. Sekarang kalau imamnya khunsa, bisa sah kalau apa? Kalau makmumnya perempuan. Karena apa? Khunsa kalau wakilnya perempuan, ngimami perempuan, maka sah. Khunsa kalau wakilnya laki-laki, ngimami perempuan juga sah. Nah, maka ini kalau imamnya khunsa, makmumnya imro'ah, perempuan, maka sah. Ya. Karena serendah-rendahnya khunsa menjadi imro'ah. Sedangkan makmumnya imro'ah, ya. Perempuan, ngimami perempuan, sah. Kemudian kondisi berikutnya, perempuan mengimami perempuan. Nah, ini juga sah. Jadi sahnya ada lima. Lima itu kita ingat-ingat. Pokoknya kalau laki-laki jadi imam, siapapun makmumnya, gitu kan, sah. Berarti sudah tiga keadaan. Karena jenisnya kan ada tiga. Laki-laki, khunsa, imro'ah. Laki-laki, khunsa, perempuan. Berarti ada tiga keadaan. Kemudian, yang gampang diingat lagi apa? Kalau perempuan mengimami perempuan, sah juga. Berarti sudah empat yang gampang diingat. Yang satu adalah khunsa mengimami perempuan. Ya, ini juga sah karena apa? Karena khunsa ini, kalau dia ternyata perempuan, ya makmumnya juga perempuan, maka dia sah. Sehingga totalnya ada 9. 5 tidak sah. Kemudian yang 4 tidak sah. Ya, kemudian 5 sah. Ya, tidak sah sholatnya. Kemudian tidak sah lagi wala qari'in wa huwa man yuhsinu al-fatihata. Ai la yasihu yaqtida'uhu bi ummiyin. Wa huwa man yukhillu bi harfin aw tashdidatin min al-fatihati. Ya. Kemudian qari', ya qari' itu adalah orang yang bisa membaca al-fatihah dengan benar. Tidak sah kalau dia itu bermakmum pada ummi. Ummi bacaan fatihahnya belum benar. Ya, sehingga ini perlunya apa? Perlunya masalah siapa yang berhak menjadi imam. Ya. Kalau di tempat kita kan mungkin longgar itu. Ini perlu diperhatikan ya. Masalahnya kalau yang jadi makmum ini bacaan fatihahnya benar, imamnya malah nggak bisa, ini tidak sah. Ya, repotnya di situ. Kalau dia sama-sama tidak bisa, sama-sama umi, sah. Meskipun nanti ada rinciannya itu. Ya. Ya, di Hasan Al-Bashri disebutkan kalau masalah berjamaahnya ini tidak dibedakan apakah sang imam memungkinkan untuk belajar atau tidak. Maka tetap tidak tidak sah jamaahnya. Kan tapi kalau sholatnya kita baca saja. Wa amma sholatuhu. Adapun sholatnya huwa dia fa yufasilu. Wa yufasalu fiha maka ditafsil. Fa in amkanahu ata'alumu walam yata'alam. Jika sang imam memungkinkan untuk belajar walam yata'alam tapi tidak belajar, lam tasih. Lam tasiha tidak sah sholatnya. Wa illa jika tidak demikian artinya dia tidak memungkinkan belajar maka sholat sah sholatnya. Ya, sebagaimana kalau dia mengikuti yang umi yang semisal artinya makmumnya umi, imamnya umi ini juga sah. Kalau dia sama-sama uminya. Dia uminya misalnya tidak bisa di huruf fa. Ini misalnya. Atau huruf kof misalnya. Yang imamnya nggak bisa huruf kof. Salah. Makmumnya juga huruf kof. Maka ini sah. Meskipun nanti kofnya yang imam diganti win. Kemudian yang makmum diganti kaf. Asalkan dia tidak mampunya. Salahnya di posisi yang sama maka tidak mengapa. Artinya sah. Tapi yang kalau qori dia menjadi makmum, imamnya umi dilihat sah enggak salatnya, bisa disebutkan imamnya memungkinkan untuk belajar enggak? Masih bisa belajar enggak? Oh, masih bisa tapi enggak belajar, maka tidak sah salatnya. Kalau dia sudah enggak memungkinkan untuk belajar, maka di sini disebutkan apa? Shohat sah. Sholatnya. Ya, di tadi sebutkan umi itu adalah yang man yukhillu biharfin au tasdidatin. Ya ada kurang dalam membaca satu huruf atau tasdid. Kurang itu dalam bisa dalam bentuk tidak dibaca. Tidak dibaca. Ya, misalnya Pak, sudah pernah kita singgung kalau nggak salah. Misalnya kalimat iya kana abudu wa iya kana stain. Wawunya nggak ada. Iya kana abudu, iya kana stain. Nah, ini menggugurkan, menghilangkan wawu. Ini namanya yukhilu biharfin. Atau diganti ya. Misalnya ha diganti ha. Alhamdu diganti menjadi alhamdu. Nah, misalnya seperti itu. Dan seterusnya ini namanya berarti dia apa? Umi. Berarti ini umi. Dan ada bentuk-bentuk yang lain yang dia dalam kategori umi. ada nama arad, ada namanya al-salt. Itu nanti intinya ada salah-salah di situ ya. Mustaqim dibaca misalnya mutaqim, ya, seperti itu. Atau tasdid au tasdidatin, ini kategori umi yaitu, atau tasdid. Mas harusnya iya, ya-nya di tasdid, dia cuman iya gitu aja. Maka ini umi dia. Dia melakukan takhfif, harusnya di tasdid, tidak di tasdid. Ya, sudah pernah kita singgung kalau enggak salah, yang artinya adalah cahaya matahari. Kalau dia meyakini maknanya kufur, waliyazubillah. Ya tadi sebutkan seperti itu. Kemudian kalau sholatnya imam sendiri bagaimana? Ya rinciannya tadi. Dia memungkinkan belajar enggak? Kalau dia masih memungkinkan belajar, ya. Kalau dia enggak belajar, ya. Tidak sah. Kalau kecuali dia sudah tidak mungkin belajar, maka sah sholatnya sebagaimana nanti perincian bagi qori yang bermakmum pada umi. Allahu a'lam bishawab. Dan dimaksud dengan umi tadi adalah Al-Fatihah, berarti tidak yang lainnya. Seperti bacaan-bacaan apa? Takbir, tasyahud, sholawat. Ini tidak masuk dalam cakupan hukum di sini. Tuma asyara al-musannifu li syurutil qudwati. Kemudian musannif mengisyaratkan, ya, menyebutkan tentang syarat-syarat khutbah berjamaah. Ya qawlihi, dengan perkataan beliau ini nanti ada tambahannya ya. Wa ayyu maudi'in shalla fil masjidi bi shalatil imami fihi ay fil masjidi wa huwa ay al ma'mumu 'alimun bi shalatihi ay al imami bi musyahadatil ma'mumi lahu aw bi musyahadatihi ba'da shaffin ajza'ahu ay kafahu dzalika fi sihhatil iqtida'i bihi. Malam yataqaddam alaihi fa in taqaddama alaihi bi aqibihi bi jihatihi lam tan aqid salatuhu. Ya, kita baca dulu. Ya, di antara apa? Ya, kita baca dulu nanti tambahnya yang nanti ya. Yang pertama yaitu wa ayyu maudhi'in, di tempat manapun. Di tempat manapun shalat fil masjid. Seorang makmum salat bi shalatil imami, dia mengikuti salatnya imam. Fihi, di dalam masjid tersebut, ay fil masjid ya, wa huwa ay al makmum alimun, si makmum mengetahui bi salatihi ay imam, mengetahui salatnya imam. Maksudnya bagaimana? Ya tahu gerakannya sampai mana gitu kan, sedang apa. Tahu dengan apa? Bi musyahadatil makmumi lahu. Dengan dia mengetahui dengan melihat imam, ya. au bi musyahadatihi ba'da shaffin, atau si makmum melihat sebagian shaff, ya, makmum-makmum yang lain di depannya, tidak melihat langsung imam. Jadi mengetahui salatnya imam, gerakan imam dari apa? Dari melihat langsung atau melihat shaff yang ada di depannya. Maka ajza'ahu, maka sah. Di tempat manapun, ya tadi kan? Di tempat apa? Manapun, di dalam masjid, maka sah. Aikafahu zalika fisihatil iktidai. Sah untuk berjamaahnya. Malam yataqaddam alaihi, selama si makmum tidak, posisi tidak di depan imam, tidak lebih depan, tidak lebih depan daripada sang imam. Nah, ini kan tadi beliau mengatakan ya bebas di tempat manapun. Mau di pojok sana, di pojok situ. Ya, itu apa? Tetap sah, asalkan posisi makmum tidak lebih depan daripada imam. Fa in taqaddama alaihi bi aqibihi, seandainya dia lebih depan dari imam, yaitu bi aqibihi, bi jihatihi. Bi jihati itu dari arahnya tadi. Dari apa? Arahnya. Artinya dia sama-sama satu arah. Ini nanti beda kalau di Ka'bah. Karena dia kan melingkar. Ya. Ini kondisi normal. Di jihadihi. Lam tan akid sholathu. Ini sholatnya tidak sah. Jadi masalah makmum mendahului apa? Lebih depan posisinya dari imam ini adalah akid. Yang menjadi patokan adalah tumit. Ya. Tumitnya makmum itu enggak boleh maju dikit, ya, dikit saja enggak boleh. Kalau sampai tumitnya makmum ya, di depan tumitnya imam, tidak sah. Seperti itu, maksudnya seperti itu. Sehingga idealnya tumitnya makmum itu mundur lebih di belakang daripada tumitnya imam. Misal dia sholatnya hanya dua orang, ya, imam plus makmumnya satu. Idealnya disunahkan agak mundur. Nah, kata beliau, lam tan akid sholatuhu, tidak sah sholatnya kalau sampai yaitu apa, mendahului imam posisinya. Kemudian kata beliau, wala taduru musawatuhu li imamihi, maka tidak masalah jika dia rata, itu tidak mengapa. Artinya tidak menyebabkan batal. Kalau rata tidak menyebabkan batal. Biasa Al-Bajuri sebutkan sah sholatnya tidak mengapa. Meskipun makruh, hukumnya makruh, yaitu terluput bala berjamaah pada posisi dia apa? Pas rata tersebut. Misalnya dia rata terus, ya terluput terus. Karena di sini di masing-masing itu ada bagian-bagiannya. Masing-masing sholat itu ada bagian-bagiannya. Ini kalau dia pada satu kondisi dia rata sama imam, disitulah dia terluput pahala berjamaah. Keutamaan berjamaah. Jadi kalau rata itu dia tidak sampai batal, tapi hukumnya makruh. Wa yundabu takhallufuhu, maka disunahkan takhalluf, dia mundur ke belakang an imamihi, dari imamnya qalilan sedikit. Wala yasiru bihadza takhallufi munfaridan anisaf. Maka takhalluf ini tidak menyebabkan dia bersendirian dalam shaf, hatta sehingga la yahuzu fadilatal jama'ati, sehingga dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Ini tidak menyebabkan dia itu menjadi bersendirian dalam shaf, sehingga kalau bersendirian dalam shaf tidak mendapatkan pahala jamaah. Ini takhaluf ini tidak menyebabkan demikian, maksudnya seperti itu. Ini tadi kondisi apa? Imam sama makmum, makmum sama imam sama-sama di dalam masjid, maka di tempat manapun tidak masalah. Kemudian wa in shala al imamu, jika imam salat fil masjid, imamnya di masjid, wal ma'mumu kharijal masjid, dan ma'mumnya di luar masjid, hala kaunihi qariban minhu ay al imam, di mana sang makmum itu masih dekat dengan imam, bi'an, yaitu dekat itu bagaimana, bi'an lam tazid masafatu ma bainahuma ala salasi mi'ati dhira'in takriban. Bahwa ay al-ma'mum alimun bisolatihi ay al-imam walaha ilahunaka ay bainal imam wal-ma'mum jaza al-iqtida'ubihi. Maka jaza al-iqtida'ubihi. Matukta baru al-masafatu al-madhkuratu min akhiril masjidi. Dan sudah terjemahkan belum? Ya, sekarang imamnya sholat di dalam masjid, makmumnya di luar. Ya. Boleh enggak seperti ini? Di sini sebutkan qariban minhu, kalau dekat itu enggak dekat. Dekat itu bagaimana? Bi an lam tazid masafatu bainahuma, yaitu jarak antara keduanya lam tazid tidak lebih dari ala salasi mi'ati dhira'in takriban. Tidak lebih dari 300 zirok, 300 hasta, kurang lebih, yaitu sekitar 150 meter perkiraannya. Jadi sah kalau dalam keadaan imam dalam masjid, makmum di luar masjid, jarak antara keduanya tidak lebih dari 150 meter, kurang lebih. Dan disyaratkan bahwa makmum, disyaratkan alimun makmum mengetahui sholatnya imam. Wala ha'ila hunaka, tidak ada penghalang di antara keduanya, ay bainal imam wal makmum, maka jaza al-iqtida'u bihi, sah iqtidaknya. Kemudian jarak tersebut menghitungnya bagaimana? Watu tabaru al-masafatu, jarak tersebut dihitung min akhiril masjid, dari akhir masjid. Akhir masjid itu adalah gampangnya pintu masuk masjid, terasnya masjid di situ. Biasanya imamnya di mihrab di depan, di bagian apa, sof-sof awal situ. Kemudian makmumnya di luar masjid. Maka kita hitung antara makmum sampai di ujung masjid, ya, akhir masjid itu ujung masjid. Itu berapa? Kalau tidak lebih 150 meter, tidak mengapa. Kalau lebih, maka tidak sah, tidak boleh. Jadi yang bagian dalam enggak dihitung. Karena di sini disebutkan min akhiril masjid. Dan tidak boleh ada penghalang. Penghalang itu misalnya tembok yang sehingga dia tidak memungkinkan untuk seandainya nanti berjalan menuju imam, enggak bisa karena terhalang tembok. Jadi kalau ada pintu dan yang lainnya, ada yang menghubungkan, maka tidak masalah. Ini gambarnya bagaimana? Ya gambarnya dia di imam, setelah imam itu kosong, tidak ada makmum yang lain, kemudian makmumnya malah di luar. Nah, seperti itu berjauhan. Kalau setelah imam belakangnya sof sampai panjang, gak ada masalah. Ini masalahnya dia imam saja, kemudian gak ada makmum yang lain, habis itu makmumnya dimulai setelah di luar, seperti itu. Nah, Jadi ada jarak antara makmum dengan imam. Dan ini juga bisa diperlakukan ketika misalnya di perahu ya. Kalau para buka dulu misalnya mencontohkan misalnya juga di perahu. Ada dua perahu, perahu yang satu perahu A, imamnya di situ. Makmumnya perahu B. Nah, seperti itu. Lihat jaraknya berapa. Ya, seperti itu. Walaupun dia ada air itu enggak masalah. Jadi biasanya disebutkan terhalang sungai pun enggak apa-apa. Tapi kalau terhalang tembok, itu enggak bisa. Tembok yang menutupi. Jadi kalau terhalang yang lain itu enggak masalah. Asalkan bisa apa? Bisa dia melewatinya. Sungai kan bisa renang dia. Bisa renang. Lewati sungai, habis itu ketemu imamnya. Itu masih enggak apa-apa. Tapi kalau tembok, tadi hailnya tembok. Nah, hailnya tadi atau tidak memungkinkan untuk sampai kepada imam. Baik, wa ingkanal imamu wal makmumu fi wairil masjidi imma fadoan au binaan. Seandainya imam dan makmum di luar masjid, entah itu fado, tanah lapang ataupun bangunan, ini di luar masjid, bukan masjid, fasyartu, maka syaratnya, ala yazida bainahuma ala salasi miati ziro'in, wa la yakuna bainahuma ha'ilun. Ini sama syaratnya, tidak lebih, yaitu ma bainahuma di antara keduanya tidak lebih dari 300 dirok dan tidak ada penghalang di antara keduanya. Ya, itu tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu taala. Tapi ada beberapa syarat yang lain, misalnya adalah yang disebut di Asal Bajuri dan di kitab-kitab yang lain, yaitu bentuk sholatnya harus sama, bentuk sholat secara zahirnya harus sama. Kalau beda, misalnya gimana? Ya, misalnya. Misalnya sholat fardu biasa, kemudian imamnya sholat kusuf, sholat gerhana. Ini kan beda bentuknya. Nah, beda bentuknya nggak bisa. Atau sebaliknya, makmumnya sholat kusuf, imamnya sholat fardu biasa. Ini nggak bisa, berarti nggak sah. Jadi syarat ini adalah syarat namanya apa? Tawafuku nazmi sholataihima bil af'al al-zahirah. Itu samanya apa gerakan yang nampak ya, dalam sholat. Bentuk sholatnya sama. Bentuk gerakan sholat sama. Harus sama bentuk gerakan sholatnya. Imamnya sholat jenazah. Makmumnya sholat fardu biasa. Ya, tidak sah. Beda. Bentuknya beda. Atau sebaliknya. Atau sholat jenazah. Makmumnya sholat jenazah. Imamnya sholat kusuf. Atau sebaliknya. Ya, alasannya apa? Ya tidak memungkinkan untuk mutabaah. Baik, itu tambahan syaratnya. Yang kedua, tabi'iyatuhu li imamihi, mengikuti imam. Yaitu dengan apa? Dia melakukan setelah imam selesai. Ya takbiratul ihram, setelah imam selesai takbiratul ihram. Kemudian ini tadi syarat sah dalam berjamaah. Tidak boleh mendahului imam ya. Dua rukun gerakan walaupun bukan rukun yang panjang. Rukun pendek misalnya iktidal. Ini rukun pendek. Ya, tidak boleh mendahului apa? Imam dua rukun gerakan. Jadi batal kalau dia mendahului dua rukun gerakan. Jadi kalau satu enggak batal. Ini bicara masalah batal dan tidak batal. Ya. Bukan dosa dan tidak dosanya, tapi ini batal tidaknya. Yaitu ala wa ala yasbiquhu fi ruknaini fi laini walau waira tawilaini. Tidak boleh mendahului imam dua gerakan meskipun dua rukun gerakan meskipun tidak panjang. Kemudian ini masih tabaiyah. Tabaiyah itu gimana? Satu, takbiratul ihram harus dilakukan setelah selesai imam takbiratul ihram. Setelah selesai. Ini harus kalau takbiratul ihram. Kemudian bentuk tabaiyah yang kedua apa? Tidak mendahului imam dua rukun gerakan meskipun rukun itu pendek. Kemudian tidak ketinggalan imam dua rukun tanpa uzur. Ya, tadi ya. Baik, ini ada tiga gambaran. Ya, seandainya dilanggar. Ya. Misalnya takbiratul makmumnya takbiratul ihram mendahului takbiratul ihram imamnya atau beriringan, ya. Maka sholatnya tidak sah. Dan tadi syaratnya takbiratul makmum harus dilakukan setelah selesai. Melakukannya harus setelah selesai maksudnya. Takbiratul makmum dilakukan harus setelah selesainya imam, ya. Atau tadi tidak boleh mendahului dua rukun. Kalau dia mendahului dua rukun, ya, maka ini juga membatalkan. Atau ketinggalan dua rukun tanpa uzur. Ketinggalan dua rukun tanpa uzur. Tadi contohnya ya, kalau dia jadi kan saya sebutkan ada tiga macam tadi apa bagian-bagian dari tabaiyah mengikuti imam. Kalau misalnya dia mendahului imam dua rukun, ini contohnya gimana? Makmum menuju sujud, imam masih berdiri membaca bacaan. Masih berdiri membaca Fatihah misalnya. Makmum sudah sujud. Makmum menuju sujud. Ini namanya makmum meninggalkan dua rukun. Ya. Rukun apa? Rukuk sama iktidal. Ya. Jadi imamnya masih berdiri membaca Fatihah. Kemudian makmumnya sudah duluan rukuk. Ya. Selesai rukuk makmumnya, imam masih berdiri. Makmum iktidal. Ya, makmum iktidal. Makmum posisi iktidal ini dia meninggalkan imam satu rukun yaitu rukuk. Hitungnya gitu. Ketika dia meluncur gitu kan, merunduk menuju sujud, maka dia sudah meninggalkan imam dua rukun yaitu rukuk sama sujud sama iktidal. Nah, di sini dia batal meninggalkan dua rukun. Itu maksud gambaran apa? Dia meninggalkan imam dua rukun gerakan meskipun itu pendek, kayak iktidal misalnya pendek. Nah, kalau dia ketinggalan gimana? Ya, kebalikannya berarti ya. Dia ketinggalan misalnya yaitu imamnya sudah menuju sujud. Makmumnya masih berdiri. Ya, berarti ketinggalan dua tanpa uzur, ya, ketinggalan dua rukun tanpa uzur batal. Ini makmumnya bacanya lama, ya. Imamnya sudah sujud. Dia masih baca. Imamnya itidal, masih saja baca. Imamnya sudah meninggalkan itidal, dia masih berdiri makmum, makmumnya, berarti dia ketinggalan dua rukun, yaitu rukuk sama i'tidal. Ini batal di situ kalau bila udhrin. Kalau takbiratul ihram tidak boleh mukorona. Ya. Tidak boleh apa? Mukorona. Harus selesai dulu baru takbiratul ihram. Tapi kalau selain takbiratul ihram, maka tidak mengapa. Ya. Akan tapi hukumnya makruh. Makruh kalau dalam perbuatan. Makruh kalau dalam apa? Perbuatan. Dia beriringan mukornah dengan imam, maka nanti makruh dan menghilangkan fadilah berjamaah pada bagian ketika dia beriringan gitu loh maksudnya. Dia rukuknya bareng. Nah di rukuk itu dia kehilangan fadilah berjamaah. Jadi di sini fuqaha mengatakan itu fadilah berjamaah itu ada bagian-bagiannya gitu loh. Tidak satu paket sholat gitu, tapi bagian-bagiannya. Kalau dia bareng di rukuk, berarti bagian di rukuk itu dia kehilangan fadilah berjamaah. Nanti sujudnya enggak bareng ya dapat ya fadilah berjamaah. Jadi ya ketika mukoronah dalam gerakan berbarengan dengan imam, maka hukumnya makruh menghilangkan fadilah berjamaah di bagian yang dia mukoronah di situ. Kemudian tadi disebutkan batal tadi batal kalau tanpa uzur ya mendahului kemudian apa ketinggalan tanpa uzur. Tidak batal sholatnya kalau dia disebutkan kalau mendahului atau takhaluf ketinggalan dengan uzur maka enggak batal. Ya uzurnya bagaimana? Kok dia mendahului imam? Tapi ada uzur, enggak batal. Uzurnya ada dua. Ima dia nisyan atau jahil. Nah itu. Kalau enggak lupa, dia enggak tahu. Itu uzur. Kalau ketinggalan, berarti ketinggalan dua rukun, batal. Kalau bila uzin, kalau ada uzur, dia enggak batal. Uzurnya apa kalau ketinggalan? Bacaan imamnya pelan, bacaan makmumnya apa? Pelan bacaannya, pelan-pelan. Jadi ya saya betul disebutkan wal udru fitakholufi kan yakun al makmum batia al kiroah wal imamu mu'tadiluha. Ya, ini uzurnya itu adalah ketika sang makmum itu bacanya dia termasuk kategori yang bacanya pelan dan imamnya bacanya standar. Ya, maka kemudian makmumnya ini apa? Ketinggalan karena dia ingin menyelesaikan bacaannya. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini belum selesai tadi perinciannya, nanti kita lanjutkan ya. Ini bab sholat berjamaah memang seperti ini, agak rinci sehingga mungkin memanjang pembahasannya. Pertanyaan yang telah lewat yang pertemuan-pertemuan sebelumnya kalau enggak salah ada pertanyaan tentang sujud sahwi dalam duduknya bagaimana? Dalam duduk ketika sujud sahwi apa? Sujud sahwi dua kali duduknya itu dia diam. Enggak baca apa-apa meskipun ada yang berpendapat yaitu dia membaca sebagaimana zikir duduk di antara dua sujud. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kemarin pertemuan sebelumnya pertanyaan, kalau berjamaah dengan anak kecil, nah, dilihat kalau dia sudah tamyiz maka bisa mendapatkan pahala berjamaah, karena tamyiz, kalau sudah tamyiz ibadahnya apa? Teranggap sah. Kalau tidak tamyiz maka ya karena ibadahnya tidak teranggap ya, maka tidak bisa kalau belum tamyiz. Berkaitan dengan niat jumlah rakaat, imamnya niatnya 3 rakaat sekali salam, makmumnya niatnya 2 rakaat mau di fasal, 2 rakaat salam baru 1 rakaat salam, sedangkan imamnya niatnya seperti itu. Artinya makmum ini berarti salah niat ya, dia kok niatnya 2 rakaat salam, ternyata kenyataannya dia mengikuti imam 3 rakaat baru salam, maka dalam kondisi ini dia merubah niatnya. Dia merubah niat jumlah rakaatnya. Karena aturannya itu, kalau dia tidak menyebutkan jumlah rakaat, maka nanti dia dipalingkan pada rakaat-rakaat yang memungkinkan mengerjakan di situ sampai 11 rakaat. Sudah sholat witir. Kemudian, nah yang kemarin. Ya, itu nanti insya Allah kalau anu kita sebutkan lagi. Ya, itu yang anak ingat. Pada pembahasan isyarat dengan jari, di pembahasan tasawuf disebutkan bahwa menggerakkan jari hukumnya makruh dan tidak batal menurut pendapat yang asoh. Namun dalam pembahasan batal sholat, diantaranya gerakan yang banyak dalam sholat disebutkan gerakan jari termasuk gerakan anggota badan yang ringan sehingga menggerakkannya walaupun banyak dihukumi boleh. Ya, demikian pendapat yang lebih kuat memang tidak membatalkan. Ini dengan asumsi adalah telapak tangan tidak bergerak. Tidak dengan asumsi telapak tangan tidak bergerak. Tapi kalau bergerak maka di situ termasuk anggota yang besar ya. Nanti kita cek lagi. Bagaimana apabila seorang makmum berniat melepaskan diri ya, istilahnya mufarokoh dari jamaah, karena terdapat kesalahan jali pada bacaan Al-Fatihah imam maksudnya ini. Kesalahan jali pada bacaan Al-Fatihah imam mungkin maksudnya. Apakah boleh untuk tetap mengikuti gerakan imam sampai salam untuk tidak membuat jamaah lain bingung atau heboh? Ya, yang pertama intinya dia tidak sah. Kalau tadi menurut kaidah yang sudah kita sebutkan, qori bermakmum pada imam. Kemudian tadi sudah kita sebutkan memang kalau dia tidak ada niat makmum, harusnya dia tidak mengikuti gerakan dari imam. Kalau karena kalau dia mengikuti, hukumnya apa? Dia meningkatkan suatu sholatnya pada sholat imamnya. Maka nanti dia kalau batal, bisa dia ulang sholatnya, dia mengulang sholatnya. Misalnya tidak memungkinkan untuk itu, maka dia nanti mengulang sholatnya, karena sholatnya tidak sah. Pembahasan seorang imam yang awalnya tidak niat imam, kemudian di tengah sholat dia baru ingat Kalau mengubah niatnya jadi imam, tadi sudah kita sebutkan, ya intinya dia mendapatkan pahala berjamaah semenjak dia niat tadi. Berubah dari duduk tawaruk ke iftiros. Awalan bisawab. Kalaupun itu gerakan besar, itu ya, cuma satu kali tidak membatalkan. Karena membatalkan tiga kali berturut-turut. Kalau masjidnya dua lantai, makmum di atas, makmum, imam di atas, makmum di lantai bawah. Ya asalkan dia mengetahui, asal dia mengetahui kalau masih dalam satu masjid maka masih dibolehkan, masih sah untuk iktidaknya. Melihat gerakan imam di dalam video yang di luar. Bagaimana? Layarnya mah di luar masjid. Allah alam. Imam makmum antara musafir dan mukmim mukim. Nah, tidak mengapa, enggak masalah. Makmum berlama sujud terakhir. Imam sudah duduk tasawuf akhir dan membaca tasawuf akhir, maka terlambat dua rukun. Ya, dihitung sendiri aja. Pokoknya dia terlambat tadi gambarnya gitu. Nah, antum hitung sendiri itu masuk enggak. Ya, kan sujud itu rukun. Duduk di antara sujud rukun. Sujud itu rukun lagi. Ya, seperti itu. Kalau di sini kan makmum sujud terakhir. Imam sudah duduk tasawuf akhir. Kalau sebelum tasawuf akhir kan sujud terakhir. Ya. Makmum sujud terakhir. Imam sudah membaca tasawuf akhir. Ini kalau setelah sujud terakhir kan tasawuf akhir, berarti belum. Nah, tadi kan apa? Terlambat dua rukun fi'il. Nah, terlambat dua rukun apa? Fi'il. Tinggal dihitung aja, tadi gambarnya sudah jelas, kita sebutkan. Gerakan, dua rukun gerakan. Jadi sudah kita sebutkan seperti itu. Ya, bukan, jadi gerakan disebutkan. Sholat sunnah 8 rakaat di berarti kita duduk tawaruk di rakaat ke-8-nya. Nah, sholat utamanya adalah yang utama 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Seperti itu. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam. Ya, dilakukan 2 rakaat salam. 2 rakaat duduk tawaruk, 2 rakaat duduk tawaruk salam dan 2 rakaat lagi tawaruk salam. Meskipun ada beberapa cara yang lain, tapi yang utama di fasal setiap 2 rakaat, ya menimbang di situ ada tambahan, yaitu seperti doa iftitah, takbiratul ihram, nah itu tambahan-tambahan yang tidak didapatkan kalau dia di wasal dilangsungkan. Ya tadi pertanyaan ini apa? Berarti imamnya Umi, makmumnya Qori. Ya, setelah dia tahu maka dia mufarokoh. Ya. Tadi kaidahnya mau seperti itu. Asal menunggunya tadi ya. Apa? Menunggunya itu yasir sebentar maka tidak mengapa. Kalau tapi menunggunya lama Nah, dia tidak boleh meniatkan mengikuti, ya. Tidak boleh apa? Meniatkan untuk mengikutinya. Nanti sebutkan walau falau taba fi fi'lin walau wahidan, ya. Seperti itu. Jadi kalau dia tidak diniatkan mengikuti, atau dia apa, dia tidak lama intizornya, maka tidak mengapa. Jadi kaidah pertama tidak boleh mengikuti walaupun satu gerakan seperti itu. Ya, Allah alam sebab nanti kita apa bahas lagi insya Allah permasalahan. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mana kau mengambil hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.